Maka lanjutkan penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Kita masih pada penjelasan hadis Anas dari rawahu Asy-Syaikhain. Hadis Anas tentang beberapa orang yang mendatangi sebagian istri Nabi alaihi wasallam, mas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menanyakan tentang ibadah Nabi alaihi wasallam. Dan mereka mendapat bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam telah diampuni dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, yang telah lalu maupun yang akan datang, sehingga mereka menganggap bahwasanya ibadah yang beliau lakukan jika dinisbahkan kepada mereka itu sedikit, sehingga sebagian mereka ada yang ingin terus sholat malam tanpa tidur, sebagian lagi ada yang ingin terus berpuasa tanpa berbuka, ada lagi yang ingin membujang, tidak ingin menikah. Ya, bukan karena tidak memiliki kemampuan, ya. Bedakan, ada orang membujang karena tidak mampu menikah, ini tidak masuk dalam perkara ini, tidak tercela. Yang tercela adalah orang yang mampu menikah, mampu menikah banyak uangnya, punya uang panai, istilahnya orang kita, ya. Tapi memang tidak mau menikah dan menganggap itu lebih afdol daripada menikah. Nah, ini menyisi sunnah. Manusia yang paling bertakwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lebih dari satu, bahkan istri beliau 9 wanita. Nah, jadi kalau ada yang menyangka orang yang membujang itu lebih afdol, ya, dengan alasan tidak ada yang menyebutkan. Nah, fokus, bisa fokus ibadah dan seterusnya, ini sangkaan yang keliru. Nah, ataukah ya, Naam mengharamkan baginya daging. Ya, sebagian sahabat yang datang ini mengatakan la akulu lahm, aku tidak memakan daging. Naam, ya, bukan karena pantangan, ya. Adapun orang yang tidak makan daging karena pantangan tidak tercela. Yang tercela adalah seorang yang tidak ada pantangannya makan daging kemudian mengharamkan daging untuk dirinya. Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal ibadihi wat thayyibat. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengharamkan atas dirinya zinatallah, perhiasan-perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala abahaha linnas, yang Allah bolehkan bagi manusia dari at-thayyibat, perkara-perkara yang baik. Selama daging itu tidak memudaratkan seseorang, maka tidak boleh baginya untuk menahan diri, ya, dari memakannya. Nah, baik. Dan apa yang disebutkan ini termasuk diantara at-ta'annud, ya, al-ghulu, sikap ekstrim berlebihan di dalam beribadah, dan itu terlarang dalam agama kita. Ya, manhaj yang lurus, cara yang baik adalah pertengahan, tawassut, i'tidal. Nah, pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak memberat-beratkan diri, dan juga tidak meremehkan, menganggap remeh sehingga meninggalkannya. Tapi pertengahan, ya, continue istimrar dalam mengamalkan ibadah. Ahabbul amal ila Allah madawa ma'alihi sahibuhu wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang pelakunya istimrar mengamalkannya meskipun amalan itu sedikit. Naam. Wa qawlu, kita lanjutkan penjelasan makna man raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qawluhu man raghiba an sunnati falaysa minni, hadza ka qawlihi ta'ala wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah. Ya. Ini semakna dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 130, barang siapa yang meninggalkan millah Ibrahim, ya, tidak ada yang meninggalkan millah Ibrahim melainkan orang yang safiha nafsah, ya, membodohi dirinya, orang yang dungu. Naam. Wa qad tabarra ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minhu. Nabi alaihissalatu wassalam telah berlepas diri darinya, yaitu orang yang meninggalkan sunnahnya dengan ucapannya falaisa minni, maka dia bukan bagian dariku, bukan bagian dari golongan. Telah kita sebutkan di antara dawabit, kriteria dosa-dosa besar adalah disebutkan Nabi berlepas diri dari pelakunya, seperti apa yang kita baca sekarang ini. Barang siapa yang membenci dan meninggalkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, jadi kalau kita berbicara tentang lafaz sunnah dalam pembahasan akidah atau manhaj, maka yang dimaksud apa? Thariqah, jalan hidup Nabi alaihissalatu wassalam dalam beragama secara umum. Bukan sunnah artinya jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu yang kita maksud ya. Sunnah yang kita bahas dalam kitab-kitab akidah manhaj ya, menurut definisi ulama al-aqidah, di mana thariqah, jalan hidup Nabi alaihi wasallam dalam beribadah. Barang siapa yang meninggalkan sunnah dengan artian ini, dalam artian ini Nabi alaihissalatu wassalam berlepas diri darinya, artinya itu adalah dosa besar, dosa besar yang mana seorang jika melakukannya maka dia berada dalam bahaya yang besar. Fa hadza fihi at-tahdhiru min bid'ati al-ghuluwi wa bid'ati at-tashaddud. Fa hadza, maka ini padanya ada peringatan dari bid'ah al-ghulu, bid'ah berupa sikap berlebih-lebihan, ekstrim, memberat-beratkan diri di dalam beribadah, at-tashaddud, memberat-beratkan diri. Wal hasu 'ala al-i'tidal, dan juga dalam hadis ini ada anjuran untuk i'tidal wa tawassut fil umur kulliha, bersikap pertengahan. Iktidal dan tawassut artinya bersikap pertengahan. Fil umuri, pada segala perkara seluruh. Nah, dalam hal apa saja kita harus pertengahan. Dalam hal beribadah, ya, dalam hal bermuamalah, ya, bercanda. Nah, bercanda, ya, harus iktidal, tidak boleh berlebihan. Jika seorang berlebihan dalam bercanda maka bisa mengeraskan hati, mengalihkan dari zikrullah. Nah, harus pertengahan. Jangan juga sama sekali tidak ada candanya. Yang ada serius terus, mukanya serius. Tidak pernah senyum, tidak ada senyumnya. Ya. Ini kurang kalau begini. Pertengahan. Bercanda tapi pada batasan-batasannya. Dalam segala hal. Wad-dinu wasatun. Dan agama itu kata Syekh wasat. Ya, pertengahan. Agama Islam adalah agama yang pertengahan. Baina. Naam. Ya, pertengahan antara at-tafrid wal ifrad. Tafrid wal ifrad. Wa inna hadza siratun mustaqiman fattabi'uh. Syekh membawakan ayat 153 dalam surat Al-An'am yang artinya, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya, jalan yang pertengahan. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, dan demikian yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Wasat. Nah, tidak ekstrim dan juga tidak meremehkan. Hadza huwa sabilus sahih. Ini adalah jalan yang benar. Wa huwa thariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala yataqallul insanu almuslimu 'amala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim la yataqallu, tidak boleh menganggap qalil, menganggap sedikit amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu alaihi salatu wassalam huwa al-qudwah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang qudwah, panutan yang baik. Qudwah hasanah. Nah, jadi jangan menganggap amalan Nabi masih sedikit sehingga butuh untuk kita tambah. Ya. Sunnah Nabi sedikit, ibadah yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam masih sedikit sehingga butuh penambahan. Tidak boleh beranggapan demikian. Nah, baik. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai manusia yang diikuti. Dia menjadikan, yang dijadikan sebagai panutan, dicontoh oleh umatnya. Nah, berarti kalau kita mencela amalan Nabi alaihi salatu wassalam, sama halnya kita mencela Allah Subhanahu wa taala yang mengutus beliau, memberikan amanah risalah kepada beliau, menjadikan beliau sebagai qudwah. Nah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada ya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswatun hasanah, yakni qudwah hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, maka tidak boleh menganggap sedikit. Karena Nabi alaihi salatu wasallam qudwah yang Allah jadikan beliau qudwah bagi kita sekalian. Mencela amalan Nabi berarti mencela, sama halnya mencela Allah Subhanahu wa taala yang mengutus beliau, yang menjadikan beliau sebagai panutan bagi kita sekalian. Nah, sayyid fa mencela al-muballigh, mencela muballigh penyampai wahyu, sama halnya dengan mencela yang mengutus Nabi alaihi salatu wasalam. Begitu maksudnya. Sehingga tidak boleh. Nah, fa hadza laysa tasahulan wala ghuluwan walakinnahu tawassut. Maka ini bukan bentuk tasahul. Ya. Tasahul itu bermudah-mudahan, meremehkan. Wala ghulu. Tidak pula ekstrim. Walakinnahu tawassut, akan tetapi itu adalah bentuk tawassut, yakni amalan Nabi alaihi salatu wassalam. La ifrata wa la tafriq. Tidak ada ifrat wa la tafriq. Ifrat artinya bulu. Tafriq sebaliknya. Lawannya itu tasahul. Wa dinullahi bainal ghali wal jafi. Al ghali al mutasyaddid wal jafi al mun المنحل الذي يقول إن الدين ليس بالصلاة والعبادة. Maka agama Allah Subhanahu wa taala antara al-ghali, berlebihan, wal-jafi, ya, meremehkan. Al-jafi yaitu orang yang mengatakan agama itu bukan salat wal ibadah, bukan sekedar ibadah. Ad-dinu bil qalb, agama itu urusannya dengan hati, kata mereka. Ini orang yang meremehkan, tidak mau sholat, tidak mau ibadah. Anggapannya, ya, kalau sudah hatinya sudah baik, ya, sudah bersih, menurut mereka maka tidak butuh sholat. Nah, wa yatrukul amal, sehingga meninggalkan amalan. Hada jafin, ini orang yang meremehkan. Ya, beranggapan sholat dan syariat-syariat yang lainnya itu hanyalah kulit saja, kata mereka. Ya, nah, filsafatnya mereka, filosofinya, kata mereka, ya, syariat itu sholat, puasa, zakat, sedekah, haji dan seterusnya, ini perumpamaannya kulit-kulitnya saja. Nah, yang penting itu isinya. Coba kamu makan kaca. Kamu makan kulitnya atau isinya? Kulitnya dibuang. Tidak mungkin kamu makan kulitnya. Isinya saja yang dimakan. Kalau saya sudah dapat isinya, katanya. Hati saya sudah bagus. Jadi tidak butuh kulit. intinya isinya. Nah, ya ini perumpamaan yang keliru, perumpamaan orang-orang yang meremehkan agama, tidak mau beramal. Nah, ini kebalikan dari orang yang pertama tadi yang berlebihan di dalam melakukan ibadah. Wakadzalika alladzi yatashaddadu fil ibadati wa yashukku ala nafsihi. Demikian pula orang yang ekstrim, berlebihan di dalam beribadah dan memberatkan dirinya. Memberat-beratkan dirinya. Fahuwa ghalib, maka dia orang yang melampaui batas. Wad-dinu huwal wasatu li'tidal, maka agama itu adalah yang pertengahan. Qala Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Maka hendaknya kamu istiqim, istiqamah. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat ma'aka, yang bersamamu. Wa la tataghaw, dan jangan kalian tataghaw, melampaui batas. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya dan kepada pengikut-pengikutnya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sifati mereka dengan taba, orang-orang yang bertaubat. Nah, para sahabat di antara mereka, dan kebanyakan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat dari dosa kesyirikan, kemaksiatan, dosa-dosa jahiliyah yang pernah mereka lakukan. Taba ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan nabi dan rasulnya. Baik. Allah perintahkan nabinya dan para sahabat yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istiqamah, menempuh jalan i'tidal, jalan pertengahan. Ya, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. At-tughyan huna, dan makna tatagaw dari kata at-tughyan dalam ayat ini 112 surat Hud. At-tughyan huna artinya at-tashaddud wal ghulu, berlebihan dan ekstrim. Nah, selesai penjelasan hadis Anas. Qala al-mu'allif rahimahullah fa ta'ammal, maka perhatikanlah. Idza kana ba'du sahabati, jika keadaan sebagian sahabat, lamma aradu at-tabattul lil ibadah, ketika mereka ingin tabattul dalam beribadah, tabattul bersungguh-sungguh dalam beribadah, ya, tidak mengenal istirahat. Wa tabattal ilaihi tabtila, dalam ayat sungguh-sungguh ijtihad. Qila fihi hadzal kalam al-ghalidh, maka dikatakan kepada mereka kalam yang sangat keras ini. Ya, man raghiba an sunnati falaysa min, maka ini perkataan yang sangat keras. Ya, barang siapa yang meninggalkan sunnah, maka bukan bagian dari golongan. Nabi berlepas diri dari ini, perkataan yang keras. Nah, dan perkataan yang keras diperbolehkan jika memang pada tempatnya. Wal aslu fil kalam an yakuna layyina, dan asal hukum ketika berbicara, ya, asalnya kita lembut ketika berbicara. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Ini yang pertama asalnya. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, kamu bersikap lembut, layyin kepada mereka, para sahabat. Ini asalnya. Jika dibutuhkan keras pada tempatnya, maka na'am diterapkan jika memang dibutuhkan. Tapi seperti yang kita katakan, asal hukumnya adalah bertutur kata yang lembut, layyin. Fa sumya fi'luhu rughuban an sunnah, sehingga perbuatan mereka, ya, dinamakan sebagai bentuk rughuban an sunnah, meninggalkan sunnah, berlebihan dalam sholat malam, tidak ada tidur, berpuasa tanpa berbuka, tidak mau menikah padahal punya kemampuan, tidak mau makan daging padahal tidak ada pantangannya. Ini perbuatan-perbuatan ini semuanya dinamakan rughuban an sunnah, meninggalkan sunnah. Fama dhannuka bi ghairi hadza min al-bid'i? Maka bagaimana menurut pendapatmu ya tentang selain ini dari bid'ah-bid'ah yang ada? Nah, tentu lebih pantas lagi untuk dikatakan meninggalkan sunnah, menyelisihi sunnah. Ya, seperti bid'ah yang baru dirayakan oleh kaum muslimin beberapa malam sebelumnya. Kalau tidak salah malam Rabu. Ya, kita keluar malam Rabu di jalan itu, subhanallah, sudah selesai sholat isya, ya. Nah, masjid tidak ditutup. Ya, ramai masjid di mana-mana. Penuh jamaah. Ternyata mereka merayakan apa? Tahun baru. Tahun baru Islam. Ya. Nah. Tidak ada sunnahnya. Contohnya dari salaf merayakan tahun baru. Dan itu dijadikan sebagai hari libur. Besoknya libur. Tanggal merah. Berarti dijadikan sebagai hari raya. Sementara hari raya dalam Islam hanya dua, Idul Fitr wa Id Al-Adha. Nah, maka ini semua menyelisih sunnah. Yang ada contohnya saja, kalau berlebihan, yang ada contohnya saja, sholat, kan ada contohnya. Sholat malam ada contohnya tidak? Ada. Tapi kalau berlebihan sampai tidak tidur, maka dikatakan apa? Meninggalkan sunnah. Bagaimana kalau itu tidak ada contohnya? Ini maksud Syekh. Fama dhannuka bi ghairi hadza min al-bid'ah. Maka bagaimana menurut pendapatmu dengan perkara yang tidak ada contohnya sama sekali dari bid'ah-bid'ah yang ada? Tentu lebih pantas untuk dikatakan meninggalkan sunnah, menyelisihi sunnah. Begitu. Fama dhannuka bi ghairi sahabah. Dan bagaimana menurut pendapatmu jika yang melakukannya selain sahabat? Tentu lebih keras lagi, kan? Sahabat saja yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum radhuan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat, Allah ridha kepada mereka, ya, dan mereka ridha kepada Allah. Ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tentu lebih pantas ya mendapat teguran yang keras selain sahabat, orang-orang yang mengamalkan bid'ah ini dari kalangan orang-orang yang datang. Nah, baik. Qala Syekh Shalih Fauzan, "Idza kana ha'ula'i sahabah, ya, sahabatan, was-sahabatuhum khairul qurun." Jika mereka ini yang melakukan amalan-amalan ini yang menyelisihi sunnah adalah sahabat, sementara sahabat adalah sebaik-baik generasi. Walamma hammu bihadihi al-himmah, ketika mereka ingin melakukan amalan ini, ya, hendak melakukan amalan ini, ankaru alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengingkari mereka. Wa ghalaza alaihim wa hum sahabatun, dan Nabi bersikap keras atas mereka padahal mereka ini sahabat. Fa kaifa bi ghairihim min mutaakhiri al-qurun alladhina tajawazu al-hudud fil ghuluwi wa at-tafarruf. Akan bagaimana dengan selain mereka dari orang-orang yang datang belakangan, mutaakhiri al-qurun, ya, mutaakhiri al-qurun, orang-orang yang datang belakangan di abad-abad terakhir ini, mutaakhiri al-qurun. Alladzina tajawazu al-hudud, mereka itu telah melampaui batas. Fil ghuluwi wa at-tatarruf, dalam melakukan sikap ghulu dan berlebihan, tatarruf. Aw fi at-tasahuli wal muyu'ah, ataukah sebaliknya, ini sebaliknya. Lawannya 180 derajat. Kalau tadi berlebihan, ini tasahul, meremehkan, tidak mau beramal sama sekali. Al-muyu'ah, dari mumayyi', kata-kata mumayyi', al-mumayyi', orang-orang yang mumayyi', lembek. Fadinullahi jalla wa'ala wasatun wa'tidalun wa siratun mustaqim. Maka agama Allah itu agama yang lurus dan jalan yang lurus, shirath mustaqim, lurus. Laisa fi masyaqqatun 'ala an-nufus. Tidak ada ya rasa berat atas jiwa-jiwa. Naam, jiwa tidak terbebani dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebankan sesuatu pada umat ini melainkan apa yang bisa mereka pikul. Adapun yang mereka tidak bisa pikul, maka Allah tidak membebankan kepada mereka. Kemudian jika terjadi masyaqqah di fi asna'i hadats tasyrif, ketika telah disyariatkan kepada mereka, apakah karena sakit ya ataukah uzur-uzur yang lain, maka al masyaqqatu tajlibut taysir, masa berat ya, kondisi-kondisi yang berat akan mendatangkan keringanan. Nah, boleh tapi tasahulun wa duya, dan juga dalam agama Islam tidak ada bentuk tasahul berlebih-lebihan, wa duya dan menelantarkan. Wa innama huwa dinun samhun, agama Islam adalah agama yang samh. Ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Nabi alaihi salatu wasalam, agama Islam adalah ya millah samha, agama yang mudah. Inna hadha ad-din yusrun, sungguhnya agama ini mudah, mudah untuk diamalkan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj, Allah taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, dan Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama itu min haraj, rasa berat. Nah, sesuatu yang berat menyulitkan kalian, tidak. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah membebankan berat kepada hamba-hambanya, mensyariatkan kepada mereka ibadah yang mampu mereka pikul. Dan ketika terjadi sesuatu yang menyulitkan mereka berupa sakit atau sedang safar, maka syariat memberikan keringanan. Boleh mengqasar salat, boleh menjamak salat ketika safar, boleh na'am iftar bagi musafir yang sedang berpuasa. Subhanallah, agama yang sangat mudah. Nah, fallahu jalla wa ala, fallahu azza wa jalla yuridu an yaj'ala 'alaykum min haraj, Allah tidak menginginkan jadikan rasa berat atas kalian. Fad-dinu laysa fihi harajun wala tashaddudun wala ghuluwun, maka agama Islam tidak ada padanya kesulitan, tidak ada padanya tashaddud berlebihan dan sikap ekstrim ghulu. Kama annahu laysa fihi tasahul, sebagaimana pula tidak ada ya sikap tasahul bermudah-mudahan di dalam Islam, yang merupakan lawan dari berlebihan. Wa innama huwa wasatun baina at-tarafaini, agama Islam adalah wasat, pertengahan antara na'am dua taraf ya, dua ujung tersebut, dua sisi tersebut. Hadhihi millatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini adalah millahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal i'tidalu daiman wa abada, al i'tidalu daiman wa abada ya, pertengahan seterusnya dan selamanya. Ini agama Islam. Wa la yabqa al insanu ala din illa bi hadhihi at-tariq, dan seorang tidak boleh berada di atas agama ini kecuali dengan cara ini. Ya, jangan menempuh cara yang lain. Berlebihan ataukah sebaliknya meremehkan. Li'annahu idza tasahala kharaja min ad-din. Karena jika dia bermudah-mudahan, bergampang-gampangan yang mengatakan saya tidak butuh untuk sholat, saya sudah mencapai tingkat makrifat. Ya, baru-baru ini ada seorang kiai, ya, ma'ruf kiainya siapa kan itu? Itu tasawuf. Datang ke bioskop atau bar mengajak ya wanita-wanita menghibur di situ selawatan. Bersalawat, baca salawat. La ilaha illallah. Nah, ini bisa keluar dari agama loh, minta sahur. Ya, dan menganggap itu suatu yang cara, suatu cara beragama yang benar. Tidak menganggap itu salah, tidak. Nah. Baik. Barakallahu fiik. Ya. Nah. Jika sudah tersahut, ya, karena menganggap dirinya sudah mencapai tingkat ma'rifat sehingga tidak butuh sholat, tidak butuh zakat, ya, puasa. Ini tasawuf, bermudah-mudahan. Nah, ini terkenal dari kalangan tasawuf. Wa idza tashaddada kharaja min ad-din adha. Dan apabila dia berlebihan, maka juga keluar dari agama. Ya muruquna min ad-din, muruqa sahmi min ar-ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya, ar-ramiyah. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati, ya, bentuk tasyaddudnya ekstrimnya kaum Khawarij. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat kafirnya kelompok Khawarij. Di antara ulama yang berpendapat demikian di zaman kita, Syekh bin Baz, ma'ruf dari beliau, mengkafirkan Khawarij. Ini jika berlebihan. Ya, jadi kalau bermudah-mudahan bisa keluar dari agama, berlebihan juga. Wala yasbutu illa idza kana 'ala al-wasatiyyati wal i'tidal, dan dia tidak akan kokoh, sabit. Dia tidak akan kokoh kecuali jika dia berada di atas jalan al-wasatiyyah, pertengahan dan i'tidal. Nah, al-wasatiyyah dan i'tidal maknanya sama, yaitu jalan yang pertengahan, tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dari bab ini. Ya, jadi pertemuan sebelumnya hadis-hadis atau ayat dalam bab ini harus disetorkan sebelum kita masuk bab setelahnya. Ilahuna jazakumullahu khair. Fadlu barakallahu subhanahu wa ta'ala.